Sekarang benar-benar Yayasan As-Sofa Jakarta banyak diduduki orang hizbi. Benarkah? Saya merasa saya paling tahu tentang As-Sofa dari siapapun, termasuk dari ada orang yang disebut ustaz yang mentahdir saya. Dia enggak tahu apa-apa tentang As-Sofa. Belum tentu sekali aja dia hadir ke sana. Belum tentu ketemu dengan orang-orang Sofwa siapa dan fikrohnya bagaimana, ngobrol gimana, enggak pernah. Saya yakin kalau tahu pernah sekali dua kali lah. Saya sejak tahun 94 sudah 10 tahun sebelum pengurus Sofwa sekarang ada. Jadi tahu. Kalau yang dimaksud orang-orang hizbi di sini adalah orang yang tergabung ke dalam hizbi seperti IM, HT, Tabligh, tak ada seorang pun pengurus As-Sofa yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu pasti sudah dipecat tadi dulu. Dulu ada da'i yang ada simpati, bukan bergabung, simpati ke IM, da'i. Dinasihati sudah, akhirnya gak bisa, dipecat sudah. Ada juga seorang karyawan. Karyawan dia ngaji ke salaf. Tapi pas ada musim partai, dia jadi pengurus partai. Langsung dipecat. Pokoknya, kalau ada pengurus As-Sofa, baik da'i-da'inya, ataupun pengurus yayasan As-Sofa, karyawan-karyawannya, yang ikut aktif di hizbi, saya yakin sudah dipecat itu. Itu kalau yang dimaksud hizbi itu ada langsung keterkaitan aktif di hizbi-hizbi yang ada. Adapun kalau di As-Sofa ada orang awam yang sebagian mungkin masih isbal, ya karena apa? Karena ikhwan yang multazim, ikhwan yang amat sangat cinta kepada ilmu, tidak mungkin mau bekerja di As-Sofa. Karena apa? Karena enggak ada kesempatan untuk ngaji. Dia full kerja dari jam tertentu sampai jam sekian. Kalau tahu ada ngaji, hari libur paling atau malamnya. Dan itu mungkin sudah capek. Tapi kalau umpamanya ada orang yang lebih terdesak kebutuhan ekonomi, lalu kerja sambil ingin suasana yang islami, ya ada kerja di sana. Jadi kalau umpamanya Yayasan As-Sofa banyak diduduki oleh orang-orang hizbi, tidak benar. Kalau ada pengurus Yayasan As-Sofa yang umpamanya ya ikut di partai apa saja, saya yakin pasti sudah dipecat. Dan itu terbukti beberapa kali, saya mengetahui ada beberapa orang yang sudah dipecat karena hal tersebut. Jadi, antum harus tahu dari mana info itu. Kalau dari orang yang hanya benci, dan kebenciannya itu karena warisan Ja'far dulu, nah, itu semua datanya tuh dusta dan palsu. Dusta dan palsu. Sofa tidak pernah mengadakan umpamanya munas gitu ya. Ada pengurus pusat, wilayah, dan cabang. Nah, kalau umpamanya ada yang seperti itu ya, itu hizbi. Seperti Laskar Jihad dulu ya. Ada munas, ada apa? Pengurus pusat, wilayah, cabang, anak cabang, dan seterusnya, itu hizbi. Mereka memang hizbi. Dan mereka belum tobat dari munasnya, yang karena munasnya dilakukan secara terbuka, kalau mau tobat dilakukan secara terbuka. Kami tobat dari munas kami dulu, mestinya begitu. Ini tidak. Jadi kalau ada yang menuduh As-Sofa, coba dikonfrontir dengan saya. Saya lebih tahu tentang As-Sofa daripada yang lainnya.